kadang panas kadang dingin, bikin badan masuk angin. Kadang cerah kadang mendung, belum lagi si doi murung. Kadang panas, kadang dingin. Pakai jaket walau tak ingin. Kadang cerah, kadang mendung. Selalu siap membawa payung. Cuaca tak menentu, tak ada yang tahu.